من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أحبتي في الله sebelum kita membaca hadis yang ke-89 kita mengulangi membaca hadis yang ke-88 طيب القراءة عند الجميع طيب kita masuk ke hadis yang berikutnya termasuk dari doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam al-jami'ah yang mencakup banyak perkara di dalam hidup. Qala rahimahullahu taala an Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو فيقول dari sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa fayaqul beliau berdoa dengan mengucapkan Allahumma inni as'alukal huda wattuqa wal afafa wal ghina'a rawahu Muslim. Kata Rasul alaihi salatu wassalam di dalam doanya, ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu petunjuk dan ketakwaan, wal afaf, merasa berkecukupan atau merasa cukup, wal ghina, dan kaya. Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Al-ghina merasa lebih sehingga tidak meminta-minta kepada manusia. Rawahu Muslim, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata beliau rahimahullah di dalam syarah, hadzal du'a'u min ajma'il ad'iyati wa anfa'iha. Ini adalah doa termasuk dari doa yang paling ajma', yang paling mencakup. Wa anfa'iha, dan yang paling bermanfaat. Termasuk dari doa yang menghimpun banyak hal dan yang paling bermanfaat. Wa huwa yatadammanu su'ala khairid din wa khairid dunya. Doa ini mengandung permintaan atau meminta kebaikan ad-din, yaitu agama, dan kebaikan ad-dunya. Mari di beliau menjabarkan. Fa innal huda huwal ilmun nafi'u. Adapun meminta kepada Allah petunjuk, maka petunjuk itu adalah al-ilmun nafi'u, ilmu yang bermanfaat. Wattuqa, meminta ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla di dalam doa ini, maksudnya adalah al-amalu salihu wa tarku ma nahallahu wa rasuluhu anhu. Yang dimaksud dengan tuqa, ketakwaan, aku meminta kepada engkau petunjuk dan ketakwaan, yang dimaksud dengan at-tuqa adalah al-amalu salihu, amal salih, dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini at-tuqa. Wabidhalika yasluhuddin, dengan ilmu nafi' dan amalus salih, akan agama menjadi bagus, baik, bagus. Fa inna ad-dina ulumun nafi'atun wa ma'arifu sadiqatun fahiyal huda wa qiyamu wa qiyamun bita'ati Allahi wa rasulihi fahuwa tuqa. Kata beliau, karena agama itu adalah ilmu, ilmu yang berguna, pengetahuan-pengetahuan yang jujur, dia atau ilmu yang bermanfaat dan pengetahuan yang benar, itulah dia al-huda, adalah petunjuk dan bangkit, bangun, berdiri, melaksanakan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fahuwat tuqa. Maka inilah ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi beliau menjelaskan bahwa ini termasuk min ajma'il ad'iyah wa anfa'iha. Kedua, beliau menjelaskan bahwa dengan ilmu nafi' dan amalus salih, agama seseorang itu menjadi baik, bagus. Kenapa? Karena agama itu adalah ilmu nafi', ilmu-ilmu yang bermanfaat, pengetahuan-pengetahuan yang jujur, lalu itulah dia al-huda, petunjuk. Adapun melaksanakan ketaatan kepada Allah dan Rasul alaihi salatu wassalam, ketaatan kepada Rasul, fahuwa tuqa, adalah ketakwaan. Wal afafa wal ghina yatadhammanul afafa anil khalqi wa adami ta'alluqil qalbi bihim. Adapun afaf dan al-ghina, afaf ya, yaitu menjaga diri dari afif maksiat, afif juga maknanya dari meminta-minta afaf, yaitu yatadhamman, mencakup al-afaf, menjaga diri dari al-khalq yaitu makhluk, dan tidak menggantungkan hati kepada mereka. Ini barakallahu fikum, pembelajaran di dalam akidah. Bolehlah kita berkebutuhan antara sesama, dan Allah Jalla wa'ala telah mensyariatkan wa ta'awanu alal birri wa taqwa wa la ta'awanu alal ithmi wal udwan. Yang dijaga dalam mewujudkan kebutuhan di dalam hidup antara sesama adalah ta'likul qulub, ketergantungan hati kita kepada mereka, barakallahu fikum. Ini adalah pembuktian dalam akidah dalam hidup kita. Di saat kita berupaya untuk melepaskan ketergantungan hati kepada makhluk, boleh kita berkebutuhan hidup, bersentuhan hidup bersama mereka, saling tutup menutupi kebutuhan hidup, barakallahu fikum, hajat antara satu dengan yang lain, namun jangan sampai hati kita bergantung kepada mereka, barakallahu fikum. Wal ghina billahi wa birizqihi wal qana'ati bima fihi, merasa ghina, ya, al ghina billahi, kaya dengan Allah tabaraka wa ta'ala, merasa kaya dengan rezeki dari Allah tabaraka wa ta'ala, barakallahu fikum, rahimani wa rahimakumullah. Jadi kita telah menyampaikan ucapan barakallahu fikum Abu Bakar ketika seseorang mengeluh, barakallahu fikum, kepada dia kesempitan hidup yang dialaminya. Abu Bakar rahimahullahu ta'ala mengatakan, bagaimana jikalau mata yang Anda pakai melihat ini dihargakan dengan 1000 dirham. Dihargakan dengan 1000 dirham, apa sampean menerima, bergembira, bersenang? Dia mengatakan, iya. Kedua, tangan yang Anda pakai berbuat dihargakan 1000 dirham. Oh, juga enggak. Dihargakan kaki Anda bi 1000 dirham. Oh, tidak. Disebutkan nikmat-nikmat-nikmat organ tubuh. Semua jawabannya tidak mau menghargakannya dengan 1000 dirham. Kemudian dia mengatakan, sungguh sampean ini sedang berada pada nikmat ratusan ribu, bimiati alaf. Ya, saya kurang tadi di atas. Kalau matamu yang kamu pakai melihat dihargakan 100 ribu dirham, oh enggak. Kaki tanganmu 100 ribu dirham, enggak. Kakimu juga tidak. Disebutkan semua, barakallahu fikum, nikmat yang diberikan oleh Allah tabaraka wa ta'ala di dalam hidup. Sampai kemudian ternyata Anda itu telah mendapatkan nikmat uluf, mi'at uluf, beratus-ratus ribu dirham, bar melebihi beratus-ratus ribu, barakallahu fikum. Lalu kemudian Anda mengeluh kepada manusia, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jadi barakallahu fikum, ini adalah sebuah pendidikan tentunya. Bolehlah kita mengutarakan kebutuhan, karena memang kebutuhan wajat dalam hidup. Wallahu jalla wa ala mengatakan, wa ta'awanu alal birri wa taqwa wa la ta'awanu alal ithmi wal udwan. Tapi ingat, ketergantungan hati tidak boleh kepada makhluk. Dia bisa berbuat, boleh. Dia orang cekatan, iya. Dia orang punya, iya. Tetapi hati jangan sampai bergantung kepada mereka, barakallahu fikum. Betapa banyak engkau mengutarakan hajat, Anda anggap dia memiliki, mungkin secara lahiriah dia punya mobil, punya ini, punya itu, misalkan. Ya, belum tentu apa yang Anda minta di saat itu, yang Anda utarakan hajat, dia memang enggak punya. Atau mungkin dia punya kebutuhan yang lain yang mendesak untuk keluarganya, barakallahu fikum. Semuanya bisa terjadi. Sehingga di saat hati digantungkan kepada mereka, kekecewaan yang ada tidak akan lagi ada adar. uzur-uzur yang kita berikan barakallahu fikum. Akan keluar kalimat pelit, dia bakhil, dia ini. Padahal dalam kondisi yang baik dan yang kondisi-kondisi yang lain, dia terdepan membantu, dia terdepan barakallahu fikum memberikan, melonggarkan waktu untuk berbuat kebaikan dan begitu seterusnya. Ghina, rasa kaya barakallahu fikum, kaya dengan Allahu Jalla wa'ala. Kaya dengan rezeki Allah Jalla fi'ula. Wal qana'ati bima fi. Dan barakallahu fikum memiliki al-qana'ah. Ya, memiliki al-qana'ah, merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ai maknanya bahwa engkau atau kita tidak melanggar sebuah aturan agama untuk meraih kebutuhan kita. Menerima apa yang telah ditentukan, diputuskan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala rahimani wa rahimakumullah. Yatadammanul afaf anil khalq wa yatadammanu adama ta'likil qalbi bihim wal ghina billah wa birizqihi wal qana'ata bima fi wa husula ma yatma'innu bihil qalbu minal kifayah. Hadis ini mencakup tentang sampainya ketenangan hati dalam al-kifayah, kecukupan yang diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Barakallahu fikum. Ini semuanya adalah pengelolaan akidah yang menyentuh sanubari kita. Kita tidak akan pernah merasakan ketenangan dan ketenteraman seberapapun dunia yang engkau genggam, kalau akidah kita tidak lurus dan tidak benar. Seberapapun. Kita tidak akan pernah merasa berkecukupan barakallahu fikum. Padahal banyak dari nikmat-nikmat. Sekian tahun kita menikmati kesehatan, sekian bulan rasa sakit menimpa. Kalau kita tidak punya akidah dan tauhid barakallahu fikum, kita tidak pernah akan merasakan kenikmatan hidup di saat kita sakit, kenikmatan sehat di saat datang rasa sakit itu rahimani wa rahimakumullah. Padahal ketika kita membuka hadis-hadis atau ayat-ayat, kita menemukan may yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Siapa saja yang Allah menginginkan kebaikan buatnya, Allah timpakan musibah. Allah berikan ujian buatnya. Innallaha idza ibtala qauman idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla apabila mencintai suatu kaum, Allah Jalla wa Ala menguji mereka. Berarti akidah dalam hidup adalah kebutuhan dasar dan pokok dalam menjalankan tugas-tugas di dunia ini barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah. Wa bidzalika, kata beliau, tatimmu sa'adatul hayatid dunya warrahatul qalbiyah wa hiyal hayatut thayyibah. Maka dengan ini semua barakallahu fikum akan sempurna kebahagiaan hidup di dunia dan ketenteraman hati. Inilah dia yang disebut dengan al-hayatut thayyibah. Kehidupan yang baik, yang bagus, barakallahu fikum. Ya, kita kan dalam mengelola amaliyah qalbiyah ini jatuh bangun. Kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ketika kita jatuh, ada yang membangunkan. Ya tentu pertama kali Rabbuna subhanahu wa ta'ala. Dengan sebab-sebab yang dimaukan oleh Allah. Mungkin karena teman kita, kita melihat dia tidak pernah berbicara. Tapi kita melihat, ternyata ujian yang menimpa dia lebih dari ujian kita. Kita belajar darinya subhanallah. Ini namanya sebab yang Allah Jalla wa'ala memberikan pelajaran. Atau mungkin ada nasihat dari saudara kita, barakallahu fikum, ya, kembali tenang dan tenteram. Atau mungkin melalui amalan ketaatan yang kita bangun dengan penuh semangat, majlis ilmu yang kita terdepan padanya, barakallahu fikum, menemukan jawaban dari karya-karya para ulama. Ini adalah asbab, namun yang mendatangkan ketenangan jiwa, ketenteraman jiwa, datangnya dari Allah tabaraka wa ta'ala. Dan Allah jalla wa ala tidak akan pernah menjadikan sebab sesuatu yang melanggar tuntunan agama. Sesuatu, barakallahu fikum, perbuatan yang menjauhkan diri kita dari Allah tabaraka wa ta'ala. Maka beliau menyebutkan, barakallahu fik, ketenangan hati, kebahagiaan hidup. Kan ini semuanya adalah, dasarnya adalah amalan hati. Seseorang tidak akan pernah terlihat bahagia, bagaimanapun, barakallahu fikum, harta bendanya banyak, berlimpah ruah, berkecukupan di dalam hidup, kita tidak akan melihat dia punya ketenangan, ketenteraman. Yang ada adalah kok beban, barakallahu fikum. Karena memang dasar al-qalbnya itu tidak ada kebahagiaan, karena tidak ditata dan tidak dididik dengan akidah dan tauhid, barakallahu fikum. Kita melihat ada orang yang masya Allah, ya, kembang kempes hidupnya, barakallahu fikum, tapi kita melihat dia semeringah, penuh ketenangan, penuh kebahagiaan. Dia jalani segala tugas agama dengan baik, dia hadapi tantangan dengan penuh keberanian, barakallahu fikum. Melihat kok bahagia sekali. Sekali lagi, ini adalah pengolahan amalan batiniah yang diberkahi oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Ahibbati fillah, barakallahu fikum, mari kita dengarkan ucapan beliau. Faman ruziqal huda wattuqa wal afafu wal ghina nalas sa'adatain wa hasala lahu kullu matlubin wa naja min kulli marhubin wallahu a'lam. Siapa saja yang diberikan rezeki petunjuk, ilmu nafi, wattuqa wal amalu salih, siapa saja diberikan rezeki oleh Allah Jalla wa'ala ilmu yang bermanfaat, kemudian amal saleh, diberikan afaf wal ghina, ya, merasa cukup di dalam hidup, kaya dengan Allah dan rezeki Allah tabaraka wa ta'ala, kata beliau, siapapun yang diberikan ini, dia akan memperoleh dua kebahagiaan. Kebahagiaan hidup di dunia yang dimaksud, dan kebahagiaan hidup di akhirat. Yang kedua, wa hasala lahu kullu matlub, akan tercapai, terhasil, terwujud segala yang dibutuhkan, segala yang dicarinya, barakallahu fikum. Ya, karena Allah tabaraka wa ta'ala telah menjanjikan di dalam Al-Qur'an, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa saja yang bermodalkan amal soleh di dalam hidup, Allah jalla fi'ula akan memberikan, menitipkan dalam hidupnya jalan keluar. Adakah beban hidup yang dialami oleh para thullabul ilm lalu tidak bisa keluar darinya? Ikhwani wa akhwati fillah, telah menghadapi beban hidup lalu kemudian tidak bisa keluar darinya. Dengan ilmu dan amal soleh, kita telah dititipkan langkah-langkah keluar dari menghadapi kesulitan hidup di dunia, ahibbati fillah. Kemudian, barakallahu fikum, terwujud apa yang dia cari, dan dia selamat dari segala yang marhub, yang menakutkan. Marhub, dia lari darinya, maksudnya dari perkara yang menakutkan, barakallahu fikum, wallahu a'lam. Kita semuanya telah barakallahu fikum merasakan keberkahan berjalan di atas dakwatus sunnah wa dakwatus salafiyah rahimani wa rahimakumullah. Kita menjaga kebaikan hidup kita dengan ilmu agama dan terbimbing barakallahu fikum dengan ilmu agama. Kita berharap hal ini kita bawa sampai kita menghadap Allah tabaraka wa ta'ala. Allahumma amin. Kita baca hadis yang berikutnya dari Abdullah ibn Amr an Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahabba ayuzahzaha 'anil nari wa yudkhalal jannata falta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir وَلْيَأْتِ إِلَى النَّاسِ أَلَّذِي يُحِبُّ أَيُّؤْتَ إِلَيْهِ رَوَهُ مُسْلِمِ. Dari sahabat Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma berkata, telah bersabda Rasul alaih salatu wassalam, barang siapa yang berkeinginan untuk terbentengi, terpelihara, terjaga, selamat dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka hendaklah kematian mendatanginya dalam kondisi dia beriman kepada Allah Azza wa Jalla dan beriman kepada hari akhir, dan hendaklah dia mendatangi manusia ay berbuat kepada orang alladhi yuhibbu ayyuta ilaihi, perbuatan yang dia sukai orang lain berbuat pada dirinya. Dia melakukan sesuatu kepada manusia yang dia senang diperbuat untuk dirinya. Rawahu Muslim. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata beliau barakallahu fikum, la syakka anna man zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Tidak ada keraguan lagi. Siapapun yang terpelihara, dilindungi, dihalangi, dicegah, dibentengi dari api neraka, dan dimasukkan ke dalam surga, tidak ada keraguan, dia telah beruntung. Wa anna hadhihi ghayatun yas'a ilaiha jami'ul mu'minin. Terbentengi, terpelihara dari neraka, dan dimasukkan ke dalam surga, ini merupakan puncak usaha seluruh kaum mukminin. Fadzakara an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadithi laha sababain. An-nabi alaihi salatu wassalam di dalam hadis ini telah menyebutkan kalau mau dijaga, dipelihara dari neraka, dimasukkan ke dalam surga, beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dua sebab. Tarji'u ilaihima jami'u syu'ab wal furu'. Kembali kepada dua sebab ini semua cabang-cabang syu'ab, ya, cabang-cabang, wal furu', ya, ranting, ya, sama cabang-cabang. Syu'ab wal furu'. Apa itu? Pertama, al-imanu billahi wal yaumil akhir. Beriman kepada Allah Azza wa Jalla dan hari akhir. Al-mutadamminu lil-imani bil-usul allati dhakaraha Allahu biqaulihi qulu amanna billahi al-ayata. Kata beliau, keimanan kepada Allah dan hari akhir mencakup keimanan terhadap prinsip-prinsip dasar yang telah disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam firman-Nya, Qulu amanna billahi al-ayat dalam surat Al-Baqarah. Wa mutadhamminun lil'amali lil'akhirati wal-isti'dadi laha. Juga keimanan kepada Allah dan hari akhir mencakup amalan-amalan untuk akhirat dan kesiapan-kesiapan untuk kehidupan akhirat. Li'anna al-iman as-sahiha yaqtadi dhalik wa yastalzimuhu. Karena keimanan yang benar berkonsekuensi demikian. Konsekuensinya amal. Konsekuensinya adalah istidad, kesiapan diri kita untuk menghadapi akhirat. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dzalika wa yastalzimu. Inilah konsekuensinya. Kita beriman kepada Allah jalla fi'ula wal yaumil akhir. Apa tahu? Ya akhi, saya telah berilmu tentang Allah, nama-namanya, sifat-sifatnya, kemudian Allah ma segala-galanya. Allahu jalla wa ala satu-satunya yang diibadahi. Naam, itu ilmu Anda. Ini kan pengetahuan tidak akan berarti kalau tidak ada konsekuensi amal di belakangnya. Ilmu Anda tentang Allahu jalla wa ala, makrifat engkau tentang Allahu jalla wa ala, konsekuensinya adalah mengamalkan. Anda mengatakan beribadah kepada Allah semata, buktikan. Dalam semua amal-amal kita barakallahu fikum, kita tidak peruntukkan kecuali buat Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian, ketika kita berjalan dalam hidup ini ada benturan. Benturan antara dua kepentingan. Kepentingan dunia kita dan kepentingan akhirat kita. Rahimani wa rahimakumullah. Mithalu dhalik, Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu berkata kepada muridnya Atha bin Abi Rabah, kata beliau, ala urika, tidakkah aku mau menunjukkan kepadamu imra'atan min ahlil jannah, seorang wanita dari penduduk surga. Atha bin Abi Rabah radhiyallahu ta'ala rahimahullah mengatakan, "Na'am." Kemudian Abdullah bin Abbas mengatakan, "Hadhil mar'atu sauda." Ini dia wanita yang berkulit hitam ini. Ya memang, barakallahu fikum. Orang budak dari daerah Habasyah, barakallahu fikum. Ini adalah wanita rahimani wa rahimakumullah yang berkulit hitam ini. Atatin Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Ceritanya bahwa beliau telah mendatangi Nabi alaihi salatu wassalam. Faqalat, wanita ini mengatakan, "Ya Rasulullah, inni usra'u wa inni atakasyafu." Ya Rasulullah, saya ini sedang menderita penyakit ayan dan sering terbuka atakasyaf. Ya, namanya orang sudah datang kan semuanya barakallahu fikum, apalagi dia adalah seorang wanita, ia terbuka auratnya dilihat barakallahu fikum, dia meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ud'ullaha ayasfiyani, doakan agar Allahu jalla wa ala menyembuhkan saya, hajat dunia barakallahu fikum. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan kepada beliau wanita ini, "In sabarti falakil jannah." Kalau sampean bersabar menanggung beban derita ini, sabar sampean, maka surga bagi engkau. Wa illa, kalau tidak, da'autullah, Allah, aku akan mendoakan engkau kepada Allah ayyashfiyak untuk menyembuhkan engkau. Sekarang hajat hidup dunia. Kemudian ada kebutuhan hidup akhirat. Ingin bahagia, ingin tenang, ingin masuk ke dalam surganya Allah tabaraka wa ta'ala. ternyata wanita ini lebih memilih untuk menjadi orang yang barakallahu fikum, menjadi penduduk surga. Tapi kan dia harus menanggung beban derita di dalam kehidupan dunia. Dia harus membawa penyakitnya sampai dia menghadap Allah tabaraka wa ta'ala. Barakallahu fikum. Lah kalau tidak ada kesabaran. Tidak ada kesabaran di dalam hidup barakallahu fikum. Ya mungkin kita akan tidak akan mendapatkan surganya Allah tabaraka wa ta'ala. Inilah himmah aliyah. Sebuah cita-cita yang tinggi yang diceritakan oleh sahabat Abdullah ibnu Abbas dari seorang wanita barakallahu fikum. Dia rela, dia rida, dia sabar untuk menanggung beban derita kehidupan dunia, namun ternyata harganya surganya Allah tabaraka wa ta'ala. Asbiru ya Rasulullah. Saya bersabar ya Rasulullah. Minta agar jangan terlihat auratnya ketika sakit itu datang barakallahu fikum. Ini penyakit rahimani wa rahimakumullah ucapnya. Ketabahan seorang wanita untuk menyiapkan diri masuk ke dalam surganya Allah tabaraka wa ta'ala. Walaupun sekian dunianya hilang dari dirinya barakallahu fikum. Ini yang belum kita punyai di dalam hidup rahimani wa rahimakumullah. Tapi kita sadar bahwa apa yang kita berada padanya sekarang ini, ilmu agama, lalu kita berupaya mengamalkannya, membimbing hidup, berbenah, jatuh, bangun. Semoga ini adalah langkah barakallahu fikum yang akan menyampaikan kita kepada surganya Allah tabaraka wa ta'ala. Kalau kita kembali kepada nas, benar inilah dia langkah yang paling tepat. An-Nabi alaihi salatu wassalam yaqul man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa saja yang menempuh jalan dalam rangka belajar ilmu agama, maka dengannya, dengan ilmu agama yang dia pelajari, dengan amal yang dia telah buktikan melalui ilmu itu, Allah mudahkan jalannya menuju surga barakallahu fikum. Kita berharap Allah Jalla wa'ala menganugerahkan kita keistiqomahan bersama ilmu agamanya dan amal dalam agamanya sampai kita bertemu dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Allahumma amin. Ini konsekuensi keimanan kepada Allah dan hari akhir. Yang kedua yang disebutkan sebab untuk kemudian bisa selamat, al-ihsanu ilan nas wa ayyasila ilaihim minhu al-qawlu wal-fi'lu wal-malu wal-mu'amalatu ma yuhibbu ayyu'amiluhu bihi. Yang kedua, selain beriman kepada Allah dan hari akhir, adalah kebaikan hidup yang dia ukir bersama manusia. Allahu Akbar. Bagaimana gambaran kebaikan? Perhatikan baik-baik. Gambaran kebaikan yang dia ukir bersama manusia itu adalah berupaya untuk menyampaikan kepada orang lain ucapan, perbuatan, hartanya, atau muamalah apa saja. Ya, ma yajib ayu amiluhu bih ma yuhibbu. Yuhibbu atau yajibu? Hah? Nah, di sini yajib. Apa yang dia suka orang lain berbuat baik terhadap dirinya. Berarti, jangan menyentuh kehormatan siapapun di dalam hidup ini. Jangan menyentuh harta siapapun di dalam hidup ini dengan cara yang tidak baik. Jangan menyentuh kaitannya dengan darah, nyawa siapapun di dalam hidup ini dengan cara yang tidak baik. Karena itu barakallahu fikum urusannya besar. Tidak hanya di dunia berurusan, tapi akan berurusan sampai bertemu dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Mari kita langsungkan. Fahada huwal mizanus sahih lil ihsani walin nus'i. Inilah dia timbangan yang benar di dalam berbuat baik dan berlaku baik. Fakullu amrin ashkala alaika mimma tu'amilu bihin nasa. Fanzur, beliau berpesan kepada kita, segala urusan yang ashkal, masih samar, masih sulit bagi atas dirimu dalam hal engkau bergaul bersama manusia, anda kok ada sesuatu ya? Fanzur, periksa. Hal tuhibbu ayu amiluka bitilkal mu'amalati amla? Apakah anda itu suka? Apakah anda itu senang mereka bermuamalah kepadamu dengan cara seperti itu atau tidak? Lihat. Barakallahu fi. Ya, terkadang kan mulut ini kebablasan berbicara, terkadang perilaku dan sikap kita berlebihan. Ya, itu bisa terjadi dalam hidup, namanya insan. Terkadang lalai, terkadang lupa, terkadang emosional, semuanya bisa terjadi. Barakallahu fikum. Ya, sehingga meluruskannya itu dengan cara seperti, cobalah. Kalau sampean diucapkan seperti ini, senang apa tidak? Anda diperlakukan seperti ini, senang atau tidak? Ya, anda periksa, kata beliau. Fa in kunta tuhibbu dzalik, kalau anda menyukai hal itu, kunta muhibban lahum ma tuhibbu li nafsihi, berarti anda akan mencintai mereka apa yang anda cinta buat diri anda sendiri. Berarti hadis yang di dalam hadis muttafaqun alaih, wa in kunta la tuhibbu ayu amilu, kalau anda tidak menyukai mereka itu bermuamalah denganmu, bitilkal muamalah, faqad dayya'ta hadzal wajibal 'adzim. Kalau anda sendiri tidak suka diperlakukan oleh mereka seperti itu, lalu anda memperlakukan mereka dengan cara seperti itu, maka sungguh anda telah menyia-nyiakan, merusak dan membuang kewajiban yang 'adzim, yang besar. Beliau terakhir mengatakan, fal jumlatul ula fiha al-qiyamu bihaqqillah, wal jumlatul thaniyatu fiha al-qiyamu bihaqqil khalqi, wallahu a'lam. Bagian yang pertama, jumlah yang pertama, ya, yaitu melaksanakan hak-hak Allah Azza wa Jalla, dan jumlah yang kedua adalah melaksanakan hak-hak al-khalq, makhluk. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.